warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini dalam majlis ilmu yang mulia, mengkaji manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, Jadilah Seorang Pengikut Manhaj Salaf Yang Sejati, karya dari guru kita, syekh kita, Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita menyelesaikan pembahasan di bab terakhir dari kitab ini, ya. Setelah kita melalui bab-bab yang terdahulu, bagaimana penisbatan kepada manhaj salaf, bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf, beserta dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menyikapi atau mengkritik orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana penjelasan dari para ulama salaf tentang masalah-masalah yang penting seperti ini. Dan ini tentu kalau kita tegakkan dengan ikhlas dan di atas ilmu, di atas pemahaman yang benar, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sebab kita semakin teguh berpegang teguh dengan, semakin kuat berpegang teguh dengan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mengenal dan menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Tabarakallahu fikum, di pembahasan yang terakhir di kitab ini, Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala membawakan bab khusus Al-abwabul lati tajuzu fiha al-ghibatu wal jarhu inda ulama'il Islam. Bab-bab, ya, atau tempat-tempat yang diperbolehkan kita melakukan ghibah padanya serta mengkritik orang yang melakukan kesalahan, menurut para ulama Islam. Ini pembahasan terakhir dari kitab ini, ya. Sekali lagi untuk menegaskan bahwasanya ketika para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegakkan nasihat dalam rangka menjaga kemurnian Islam, tentu saja dalam rangka untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk membersihkan agama ini dari kotoran orang-orang yang ingin mengkaburkan pemahaman agama yang benar, atau pentakwilan dari orang-orang yang jahil, atau tahrif al-ghalin, menyelewengkan makna ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang melampaui batas, maka ternyata ini merupakan perkara yang memang ditunjukkan dalilnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah ada penjelasan dari para ulama terdahulu tentang hal ini. Baik, kita akan baca keterangan Syekh Abdus Salam Hafizahullah Ta'ala. Dalam pembahasan ini beliau berkata, Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin berkata, I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu abwabin. Ketahuilah bahwasanya ghibah, kita tahu semua artinya ghibah apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang ghibah, dzikruka akhaka ma yakrah, kamu menyebutkan hal-hal yang tidak disukai oleh saudaramu tentang dia di belakangnya. Apa hukum asalnya dalam Islam? Jelas diharamkan dan termasuk dosa, dosa besar. Tetapi karena ada kemaslahatan yang lebih besar, ya, para ulama menetapkan ada tempat-tempat atau pengecualian dari keharaman ghibah yang di tempat-tempat ini diperbolehkan. Kata beliau di sini, ketahuilah bahwasanya ghibah, menyebutkan kejelekan orang lain di belakangnya, itu diperbolehkan karena ada tujuan yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang tidak mungkin bisa dicapai kemaslahatan syariat ini atau tujuan yang benar dalam syariat ini kecuali dengan melakukan ghibah tersebut. Yang beliau sebutkan di sini, wa huwa sittatu abwabin, dan ada empat tempat. Tempat ada enam alasan. Ya, dengan alasan inilah diperbolehkan ghibah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Sudah pernah kita bahas di pembahasan yang lalu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati seorang sahabat perempuan yang dilamar oleh dua orang sahabat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kejelekan dua orang sahabat ini, padahal para sahabat jelas kebaikannya banyak. Yakni Fatimah bintu Qais dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika dilamar oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan Abu Jaham. Datanglah dia meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua sahabat ini. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kejelekan dua sahabat ini, padahal pastinya mereka punya banyak kebaikan. Namanya juga sahabat, mereka berjihad, mereka cukup mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah kebaikan besar, iya kan? Cukup mereka bersabar masuk Islam ketika banyaknya cobaan saat itu. Ini kebaikan besar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, "Amma Muawiyatu fasu'lukun la malalahu." Adapun Muawiyah, dia orang miskin, tidak ada hartanya. Ya, ini resikonya kalau kau menikah sama dia, ya hidupnya seperti itu. Wa amma Abu Jaham fala yadhu asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ya, ini suka memukul istrinya. Resikonya kalau kau menikah sama dia, seperti itu sifatnya. Ini berhubungan dengan kemaslahatan siapa? Rasulullah SAW menjelaskan kejelekan dua sahabat ini. Sekarang pertanyaannya, ini termasuk ghibah atau bukan? Kalau dilihat dari bentuknya. Kedua sahabat ini tidak hadir, berarti disebutkan di belakangnya. Dan ini kejelekan atau bukan? Jelas kejelekan, iya kan? Tetapi berhubungan dengan kemaslahatan untuk pernikahan. Dan yang dipertimbangkan di sini seorang perempuan, iya kan? Supaya dia tidak salah pilih. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kejelekan dua sahabat yang mulia ini radhiyallahu ta'ala anhuma. Untuk kemaslahatan seorang perempuan. Sekarang bandingkan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Kemaslahatan orang-orang awam. Yang mungkin tertipu dengan penampilan seseorang yang membawa pemahaman yang menyimpang dari sunnah. Dianggap apa yang dibawanya itulah kebenaran. Itulah Islam yang sesungguhnya. Ya. Untuk kemaslahatan seorang saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu perbuatan beliau ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ketika ada orang bermusyawarah dengan kita, misalnya tentang seseorang yang akan dijadikan mungkin rekan bisnis, atau seperti tadi akan dijadikan suami atau istri, boleh kita menjelaskan kejelekannya agar dia hati-hati untuk kemaslahatan seorang, apalagi menyangkut kemaslahatan masyarakat kaum muslimin, apalagi menyangkut penjagaan agama, ya, untuk mewujudkan kemaslahatan ini, maka disinilah yang disebutkan oleh para ulama tentang pengecualian dari haramnya perbuatan ghibah yang hukum asalnya diharamkan di dalam Islam. Maka jelas nanti tentunya nanti ada niat, harus ada niat yang benar, kemudian ada ilmu, kemudian nanti juga tidak boleh berlapang atau berluas-luas dalam masalah ini, dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya saja. Taib. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, dan ini salah satu di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Illa man zulim wa kana Allahu samian 'alima. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perkataan buruk tentang orang lain yang disebutkan secara terang-terangan. Kecuali orang yang dizalimi. Kecuali orang yang dizalimi. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa mengucapkan perbuatan buruk, menceritakan tentang keburukan orang lain di depan orang lain yang bukan untuk nasihat langsung kepada dirinya, ini tidak diperbolehkan, hanya dikecualikan di sini orang yang dizalimi. Kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, ada pendapat dari Imam Mujahid, imam besar dari kalangan tabi'in, Mujahid Ibnu Jabir Al-Makki rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang ayat ini. Ayat ini berkenaan dengan seseorang yang dizalimi haknya, dalam hal ini dia sebagai tamu. Ya, ini ada seorang yang bertamu ke rumah saudaranya, sesama muslim. Ternyata sampai di rumah tersebut, dia tidak mendapatkan pelayanan yang sebagaimana mestinya. Ini haknya sebagai tamu, kita tahu ada dalam Islam. Akhirnya setelah dia pulang dari rumah tersebut, dia menceritakan kepada orang lain bahwa si fulan, tuan rumah itu tidak memperlakukan aku dengan jamuan yang pantas. Ini orang yang didolimi. Haknya tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya oleh tuan rumah. Ayat ini berkenaan dengan apa yang disebutkan dalam kejadian tadi. Sekarang kita lihat. Ini juga berhubungan dengan haknya orang seorang tamu. Padahal bisa jadi tuan rumah memang kondisinya mungkin sedang kesulitan sehingga dia tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan membicarakan kejelekan tuan rumah disampaikan kepada orang lain karena orang ini adalah orang yang didolimi. Sekali lagi, kalau ini berhubungan dengan kemaslahatan seorang tamu. Kemaslahatan seorang tamu. Perkara ini dibolehkan dan dijadikan pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Apalagi ketika itu berhubungan dengan kemaslahatan penjagaan agama. Kemaslahatan pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW agar tidak dibawa kepada pemahaman yang menyimpang. Maka dalilnya tentu sangat banyak dalam hal ini, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, supaya kita yakin bahwa untuk urusan-urusan memperingatkan kesalahan orang, dari memperingatkan kesalahan orang-orang yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, mengingatkan masyarakat tentang bahaya bid'ah, tentu saja tetap diusahakan dengan bahasa yang santun dan lemah lembut, ini adalah perkara yang memang diperbolehkan di dalam Islam berdasarkan keterangan para ulama kita. Baik, kita akan lihat 6 bab atau 6 tempat yang di situ diperbolehkan ghibah dan merupakan pengecualian dari yang haram dalam hal ini. Al-awwalu, yang pertama, at-tadhallumu, mengadukan perbuatan zalim. Mengadukan perbuatan zalim, contoh seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Atau misalnya, misalnya orang yang mengadukan dirinya di depan hakim. Iya kan? Ada seorang yang didolimi haknya. Dia ingin mengadukan, mencari keadilan untuk dirinya. Mau tidak mau dia harus sebutkan kesalahan orang yang mendolimi dirinya. Iya kan? Karena tidak akan bisa ditegakkan hukum kalau dia tidak menceritakan tentang apa yang terjadi, apa yang kejadian yang sebenarnya, orang ini mengambil haknya, apa sebabnya, dan seterusnya. Ketika dia mengadukan pengaduan kepada hakim, kepada pemerintah kaum muslimin, maka ini hal yang diperbolehkan. Baik. Atsani, yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddul 'asi ila shawab. Meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Tidak semua orang bisa merubah kemungkaran sendirian, iya kan? Ada satu kemungkaran, ketika antum turun tangan sendiri, bisa jadi antum akan celaka. Maka datanglah kita misalnya kepada polisi atau kepada aparat, kita adukan. Maka mesti kita akan ceritakan keburukan yang terjadi di tempat tersebut. Ya, ini diperbolehkan. Karena kita ingin tujuannya untuk merubah kemungkaran tersebut agar bisa dicegah keburukan tersebut. Dan untuk raddil asi ila shawab, untuk mencegah pelaku maksiat agar kembali kepada kebenaran. Agar kembali kepada kebenaran. Antum punya seorang teman yang melakukan kesalahan. Ketika antum datang menasihati dia, ternyata dia menganggap selevel. Tidak mau dengarkan nasihat kita. Ya, intinya susah dinasihati. Antum mengetahui ada seorang yang berilmu, mungkin ustadz, yang dekat dengan teman ini, dan antum ketahui teman ini sangat segan dan hormat kepada ustadz ini. Antum niatnya ingin teman ini agar dapatkan nasihat. Ternyata antum sampaikan nasihat, malah dia ngeyel, membantah, atau menganggap nasihat kita tidak begitu berpengaruh bagi dirinya. Maka dengan pertimbangan agar dia bisa berubah, antum datang ke orang yang dihormatinya ini atau ustadz yang diseganinya ini, antum ceritakan. Ada teman si fulan, dia sangat hormat kepada antum ustadz. Kalau antum yang menyampaikan hal ini kepada dia, insya Allah dia akan menerima nasihat tersebut. Ini diperbolehkan. Karena kita sudah berusaha dengan diri kita, ternyata tidak diterima. Ya, sepanjang cerita keburukan ini tidak sampai menyebar luas lebih daripada orang yang kita bisa harapkan menasihati dia, maka ini termasuk hal yang diperbolehkan. Baik, atsalis yang ketiga. Al-istifta. Meminta fatwa kepada orang yang berilmu tentang satu permasalahan yang berhubungan dengan kejelekan orang lain. Antum pernah dengar kisah istri Abu Sufyan yang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa suaminya pelit, tidak memenuhi kebutuhan nafkah yang sesuai untuk anak dan istrinya. Ini menyebutkan kejelekan. Tapi dalam rangka meminta solusi, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa ibnaki bil ma'ruf." Ambillah hartanya yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik. Ya, ini meskipun kamu ambil secara diam-diam, yang penting itu mencukupi, tidak berlebihan dari itu, maka diperbolehkan. Ini ketika dia mengadu, dia menceritakan kejelekan suaminya. Tapi karena babnya apa? Meminta fatwa. Meminta penjelasan hukum agama dalam hal ini. Maka ini termasuk hal yang diperbolehkan. Tentu saya di sini, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, tetap saja sebagian dari para ulama menjelaskan, ya, menyebutkan keburukan di sini kita usahakan dijadikan lingkupnya sesempit mungkin. Maksudnya begini, kalau seandainya waktu kita mengadukan kejelekan seseorang kepada ustadz misalnya, agar dinasihati, atau kita ingin meminta fatwa, seandainya kita bisa menjelaskan secara umum saja, ya kan, tanpa perlu dirinci, kita sebutkan secara umum tanpa perlu dirinci, misalnya minta fatwa, tidak perlu kita sebutkan kepada ustadz tersebut orang yang dimaksud karena mungkin dia kenal. Katakan saja, ustadz, ada seorang yang berbuat seperti ini, buat seperti ini. Bagaimana kira-kira cara mengatasinya? Kalau seandainya dengan cara umum seperti ini, secara garis besar seperti ini mencukupi, tercapai tujuan, maka itu yang ditempuh. Kalau tidak bisa harus dengan rinci, maka ini termasuk hal yang diperbolehkan. Jadi tentu dalam masalah ini juga tidak boleh kita berluas-luas karena ini sesuatu yang asalnya tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, baik, ar-rabi, yang keempat. Tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Memperingatkan kaum muslimin dari keburukan serta memberikan nasihat kepada mereka. Jelas, kalau sudah menyangkut keburukan dalam masalah agama, karena ini menyangkut kemaslahatan besar, apalagi berhubungan dengan penjagaan terhadap agama, ini jelas adalah perkara yang diperbolehkan. Dan inilah yang menjadi dasar ketika para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum tahu, dalam kitab-kitab hadis, ketika para ulama mengkritik rawi hadis, ya, yang kita ketahui di antara rawi-rawi tersebut banyak orang-orang yang soleh, ahli ibadah, orang-orang yang zuhud dalam kehidupan di dunia. Mereka punya kesalahan sedikit dalam masalah riwayat hadis, dijelaskan oleh para ulama. Ya, orang ini jujur tapi yahimu qalilan, ada kesalahannya sedikit. Jujur tapi dia yukhti, dia pernah melakukan kekeliruan. Ikhtalat, tercampur hafalannya. Di akhir hidupnya tercampur hafalannya. Atau ketika dia mendapatkan tugas sebagai qadhi hakim, tercampur hafalannya. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, dan ini merupakan kritikan karena kemaslahatannya apa? Untuk penjagaan terhadap kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat perkataan yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam hal ini, ketika beliau ditanya tentang para ulama ahli hadis yang senantiasa mengkritik para rawi, apa kata beliau? Idza sakattu ana wa sakatta anta, kaifa ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Kalau saya diam dan kamu juga diam, maka bagaimana mungkin orang yang jahil mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah? Ya, kalau semua ustaz tidak menyebutkan tentang penyimpangan bid'ah, tidak menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana antum bisa mengikuti kajian sunnah saat ini? Tentu semua taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebabnya apa? Sebabnya karena ada orang-orang yang menjelaskan inilah jalan sunnah. Kalau seandainya dari dulu tidak pernah kita membahas tentang hadis perpecahan umat, kita akan tahu ada golongan yang selamat, ada golongan ta'ifatul mansurah, ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak akan tahu. Kita akan menganggap semua sama. Ya. Tapi alhamdulillah karena hadis ini dibahas, ada daurah kita baca kitab Jalan Golongan yang Selamat, Minhajul Firqotin Najiyah, di awal-awal kita ngaji tulisan Syekh Muhammad bin Jabil Zainu rahimahullahu taala. Alhamdulillah banyak hal-hal yang kemudian kita faham. Kemudian meningkat kita bahas mengenai masalah tauhid, penyimpangan-penyimpangan syirik, syubhat-syubhatnya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semakin kuat berpegang teguh dengan tauhid. Kita membahas tentang sunnah, ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah. Kemudian yang menyimpang dari sunnah, alhamdulillah kita semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah, dengan dalil, serta tidak lagi berfanatik sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Tentu saja ini memang ya akan menimbulkan risiko orang-orang yang akan tersinggung ketika ditegur. Tapi sekali lagi kita katakan ini adalah pertimbangannya karena kemaslahatan agama dan kemaslahatan umum kaum muslimin. Maka dengan alasan inilah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah menegakkan nasihat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tentu dengan niat yang benar. Barakallahu fikum. Al-khamis, yang kelima. An yakuna mujahiran bifisqihi wa bid'atihi. Seseorang yang melakukan perbuatan terang-terangan, melakukan perbuatan buruk secara terang-terangan, yakni kefasikan atau kebid'ahan. Kalau seandainya perbuatan buruk tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak diumumkan, maka haknya juga tegurnya sembunyi-sembunyi. Kita datangi dia secara berdua, ajak dia, lakukan nasihat empat mata, ya, karena perbuatan buruknya tertutup. Tapi ketika dia menyampaikan terang-terangan di depan ceramah, kemudian bahkan dia mengesankan itulah kebenaran, banyak orang yang terpengaruh dan menganggap itulah Islam yang benar, maka berarti harus juga terang-terangan dalam mengingkarinya. Jadi dalam Islam, itu perbuatan maksiat diingkari sesuai dengan kadar tersebarnya maksiat tersebut. Sama dengan waktu kita membahas taubatnya orang yang melakukan perbuatan bid'ah misalnya. Karena dia melakukan terang-terangan, berarti taubatnya dia tidak bisa sembunyi-sembunyi, harus dia menjelaskan. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, tentang taubatnya orang-orang yang melakukan, menyembunyikan makna dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk dalam hal ini adalah pelaku bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertobat. Ini tahapannya. Kemudian dia memperbaiki dirinya dan menjelaskan kesalahannya tersebut. Jadi tidak cukup cuma dia mengatakan saya telah bertobat, saya telah berubah. Insya Allah kalau hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Tapi bagaimana dengan pengikutnya? Kaum muslimin yang sudah terpengaruh dengan ucapannya, Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap apa yang dilakukannya selama ini benar, yang kemudian ketika dia tidak mengatakan saya telah bertobat, dia tidak merinci, orang tidak mengetahui bertobat dari mana. Maka dia harus menjelaskan. Dia harus menyebutkan satu perbuatan yang pernah dulu dia benarkan atau dia mengajak orang lain untuk mengikutinya, bahwa perbuatan ini yang saya pernah lakukan, saya telah bertobat darinya, karena ternyata ini tidak sesuai dengan dalil, ini menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang diterangkan oleh para ulama kita demikian. Jadi sesuai dengan kadar tersebarnya keburukan tersebut, demikianlah ya kita mengingkarinya atau ketika kita ingin bertobat, bertobat darinya. As-sadisu yang keenam, at-ta'rif. Ini juga diperbolehkan. Untuk at-ta'rif, memperkenalkan seseorang. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ini biasanya terjadi pada rawi hadis. Ada seorang rawi yang dikenal dengan satu gelar tertentu. Ternyata gelar ini menunjukkan makna yang kurang baik. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bilaqab. Bilaqabin, jika seseorang itu terkenal dengan lakop atau gelar tertentu, julukan tertentu, begitu. Misalnya, al-a'ma, orang buta. Ini kan celaan. Tapi masalahnya orang ini dikenal dengan nama tersebut. Kalau nanti disebutkan dengan nama yang lain, orang malah tidak mengenalnya. Al-a'raj, seorang yang pincang. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam menyebutkan sebagian dari rawi seperti Al-A'mash, ya, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Kufah, Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Al-Kufi, yang termasuk porosnya riwayat dari penduduk Kufah di zaman tabi'in. Beliau disebut dengan Al-A'mash. Ya, ada Imam Al-A'raj. Kemudian Al-Asam, seorang yang tuli. Jaza ta'rifuhum bidzalik, maka boleh diperkenalkan atau disebut namanya dengan gelar atau julukan yang sudah terkenal ini. Jadi sekali lagi, dalam kondisi dibutuhkan. Adapun dalam kondisi-kondisi yang orang sudah mengenal dia, maka tidak perlu kita menggunakan julukan tersebut. Baik. Wa qad nadzama ba'dul ulama'i hadhil abwaba fi qawlihi. Kemudian, sebagian dari para ulama telah membuat nazam, yakni semacam syair, untuk menyebutkan 6 perkara yang merupakan pengecualian dari ghibah yang diharamkan ini. Salah seorang ulama ada yang menyebutkan bait syair seperti ini. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittati, mutadhallimun wa mu'arrifun wa muhadhiru wa mujahiru wa mujahirun fisqan wa mustaftin wa man talab al-i'anata fi izalati munkari. Al-qadah, mencela orang lain, bukanlah termasuk ghibah dalam 6 permasalahan, dalam 6 tempat. Mutadhallim, orang yang mengadukan kedzaliman. Yang kedua, mu'arrif, orang yang menyebutkan seseorang dengan julukan yang sudah dikenal. Wa muhadzir, dan orang yang memperingatkan kaum muslimin dari kesalahan atau perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh seorang tokoh bid'ah misalnya. Wa mujahirun fisqan, dan orang yang menampakkan terang-terangan perbuatan fasik. Kemudian orang yang mustaftin, meminta fatwa. Dan wa man talaba, dan orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi 6 perkara ini, ya, kita ingat ini termasuk perkara yang hal-hal yang diperbolehkan melakukan ghibah padanya, dan ini adalah alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Baik, ditambahkan di sini oleh Syekh As-Suhaimi hafizahullah taala, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, qultu, aku katakan, Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi jawazi ghibatil mubtadi syartaini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menyebutkan ada dua syarat diperbolehkannya kita menyebutkan keburukan ahlul bid'ah di belakangnya. Yani menggibai ahlul bid'ah. Harus ada syaratnya. Ada dua syaratnya. Al-awwal, syaratul awwal, syarat yang pertama apa? Al-ilmu. Harus kita memiliki ilmu. Ilmu tentang masalah tersebut adalah benar-benar bid'ah dan telah tersebar. Sehingga butuh untuk diperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah tersebut. Ilmu untuk kita mengetahui juga bahwa orang yang melakukan atau menyebarkan bid'ah ini benar-benar penyebaran bid'ah tersebut bersumber dari dirinya. Jadi bukan cuma, oh katanya dia bilang seperti ini. Ada kabar dia melakukan perbuatan seperti ini. Tidak boleh. Mungkin saya pernah cerita kepada antum dulu. Ya, sebagian dari masyayikh kita seperti Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala pernah menyebutkan ketika dia ingin membantah seseorang yang punya pemikiran takfir, ya, beliau mengatakan waktu kita berkunjung ke rumah beliau hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya untuk membantah kesalahan orang ini sangat mudah karena jelas sekali dalil-dalilnya. Dan kitab-kitab para ulama telah menjelaskannya. Apalagi dalam masalah ini kita tahu banyak bantahan dari para ulama tinggal menukil penjelasan mereka. Tapi yang susah adalah mengumpulkan data yang benar-benar sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Karena orang ini jelas dia sudah mengucapkan tapi kan kita butuh. Misalnya rekaman ceramahnya berarti harus dengarkan mungkin CD yang terekam atau... mungkin ada di YouTube dan seterusnya. Ya. Kemudian, kalau tulisan, kita harus cari tulisannya. Jadi yang mengumpulkan data seperti ini, karena dalam rangka untuk benar-benar memastikan bahwa kesalahan atau pemahaman bid'ah ini benar-benar diucapkan oleh orang tersebut. Karena yang namanya menuduh dusta, ini sampai pun terhadap pelaku bid'ah, bahkan orang kafir tidak boleh kita lakukan. Iya kan? Yang namanya kita mengatakan dia berbuat seperti ini padahal tidak terbukti. Ini tidak boleh kita lakukan kepada siapapun. Ya. Jadi, benar-benar kita punya ilmu dalam masalah ini. Kita punya ilmu syar'i untuk menjelaskannya. Kita juga punya ilmu tentang bahwa orang ini benar-benar mengucapkan atau mengatakan, melakukan perbuatan bid'ah tersebut. Tanian, syarat yang kedua, harus ada yang namanya husnun niyah, niat yang benar. Jadi niatnya bukan cuma sekedar balas dendam atau menunjukkan kepandaian atau hobi menjelek-jelekan orang lain. Tidak. Niatnya harus benar. Apa tujuannya? Menasihati. Menegakkan nasihat karena Allah. Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah an-nasihat. Antum tahu, nasihat itu secara asal maknanya itu artinya dekat dengan makna ikhlas. Karena nasihat itu digunakan kata-kata nasoha dalam bahasa Arab untuk orang yang membersihkan, misalnya membersihkan madu dari kotoran. Sehingga secara makna seperti penjelasan dari Imam Al-Khattabi, nasihat artinya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Makanya dengan nasihat, kita berusaha mencari cara agar orang ini mau menerima nasihat kita. Apalagi kalau perbuatan salahnya tersembunyi, kita berusaha kasih mukaddimah yang baik, berikan dulu hadiah, ucapkan ucapan yang baik agar dia tenang dulu, baru sampaikan kesalahan yang ingin kita tegur agar dia meninggalkannya. Ini namanya nasihat. Berarti memang kita niatkan untuk kebaikan. Tujuan kita adalah untuk nasihat. Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dinukilkan di sini ucapannya dalam hal ini, beliau berkata, haitsu qala yarhamuhullah, beliau mengatakan dalam kitab dinukil di sini dari kitab Majmu'ul Masail war Rasail Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Tsumma al-qa'ilu fi dzalika bi'ilmin la budda lahu min husni niyatin." Kemudian orang yang mengucapkan ucapan ini, ini ucapan menyebutkan kejelekan ahlul bid'ah untuk membantahnya, ya, dia mengucapkannya dengan ilmu, itu pun harus disertai dengan niat yang baik. Disertai dengan niat yang baik. Makanya di sini membutuhkan ketakwaan kepada Allah. Dan kita tahu, nasihat yang disampaikan dengan niat yang baik akan mudah masuk ke hati orang yang mendengarkan nasihat tersebut. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Ini pernyataan dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Muhammad ibn Wasi'. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Nasihat dan peringatan kalau keluarnya dari hati ikhlas, itu akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Makanya disinilah dibutuhkan keikhlasan dalam menyampaikan nasihat. Dibutuhkan niat karena ingin menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena ingin memberikan nasihat kebaikan kepada saudara kita. Falau takallama bihaqqin yaqsudul uluwa fil ardi awil fasada kana bimanzilatil ladhi yuqatilu hamiyatan waria'an. Seandainya orang itu mengucapkan kalimat yang benar, memang betul dia membantah perbuatan bid'ah dengan dalil, dengan nukilan penjelasan para ulama misalnya. Tapi ternyata tujuannya, maksudnya adalah untuk meninggikan dirinya, agar dia terkenal atau dianggap hebat. Tujuannya untuk ulu fil ardi, untuk kesombongan di muka bumi ini. Atau untuk melakukan kerusakan, maka ini kedudukannya seperti orang yang berperang dalam rangka hamiyah, dalam rangka fanatik, ingin membela kelompoknya, bukan tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tujuannya untuk riya, untuk memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Jadi meskipun dia berperang, benar-benar misalnya simbolnya atau slogannya adalah membela Islam, tapi tujuannya adalah tujuan-tujuan yang selain berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kedudukannya seperti orang yang tadi berbicara tentang ahlul bid'ah dengan dalil, tapi tujuannya untuk meninggikan dirinya. Wa in takallama li ajlillahi ta'ala mukhlishan lahu dina kana minal mujahidina fi sabilillahi min warathatil anbiya'i khulafa'ir rusuli alaihi mustalatu wassalam walaysa hadha albabu mukhalifan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam algibatu dhikruka akhaka bima yakrah. Tapi kalau dia berbicara, membicarakan tentang ahlul bid'ah karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, mengikhlaskan baginya agama, maka orang seperti ini adalah kedudukannya seperti orang yang berjihad, menegakkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk pewaris para nabi dan khulafa'ur rusul. Ya, dia adalah termasuk khalifah para rasul alaihi wassalatu wassalam di muka bumi ini. Dan ini bukanlah, tidaklah bertentangan dengan larangan ghibah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah ketika kamu menyebutkan tentang saudaramu kejelekannya, kejelekan atau menyebutkan sesuatu yang tidak disukainya. Maka di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan syarat tadi, ilmu dan ikhlas. Inilah yang menjadi sebab diperbolehkannya seseorang menyebutkan kejelekan orang lain dalam rangka untuk ya, menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di adhan ya. Baik. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Setelah selesai sholat isya kita lanjutkan membaca keterangan yang masih tersisa dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Kamu menyebutkan kejelekan saudaramu ya, menyebutkan hal yang tidak disukainya, menyebutkan kejelekannya. Saudara di sini adalah seorang mukmin. Saudara kita di sini adalah orang yang beriman. Dan saudara kita, saudara orang yang beriman, kalau dia jujur dalam imannya, benar dalam imannya, mestinya dia tidak membenci kebenaran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yakni ketika kita menyebutkan kejelekan saudara kita tersebut, tapi dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, contoh seperti tadi, orang yang melakukan perbuatan bid'ah, tersebar perbuatan bid'ahnya, kita nasihati kaum muslimin untuk menjauhinya. Mestinya kalau imannya benar, dia tidak akan membenci kebenaran yang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun itu dalam persaksian untuk dirinya sendiri, persaksian yang dianggap merugikan dirinya sendiri atau orang-orang yang keluarganya sendiri. Bahkan hendaknya dia berusaha untuk menegakkan keadilan dalam masalah ini dan berusaha untuk menjadi saksi karena Allah, meskipun dalam hal yang berhubungan dengan saksi untuk memberatkan dirinya sendiri atau kedua orang tuanya atau kerabatnya. Ya, ini dalam masalah ini, kalau seseorang yang imannya itu benar, sampai pun sesuatu yang dianggap menjelek-jelekkan dirinya, tapi kalau dalam rangka untuk kebaikan, apalagi dalam tujuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tentu harusnya dia tidak membenci hal tersebut. Wa mata kariha hadzal haqqo kana naqisan imanuhu yanqusu min ukhuwatihi biqadri ma naqasa min imanihi. Tapi ketika dia tidak menyukai kebenaran seperti ini, berarti ini menunjukkan imannya kurang sempurna, maka berarti akan berkurang persaudaraan kita karena dia, sesuai dengan kadar keimanannya yang berkurang itu. Falam yu'tabar karohatuhu minal jihatil lati naqasa minha imanuhu, maka dari sisi ini tidak perlu diperhitungkan ketidaksukaannya dari arah yang di situ memang imannya sedang kurang. Idh karohatuhu lima yuhibbuhu Allah wa rasuluh tujibu takdima mahabbat Allahi wa rasulihi. Karena kebenciannya terhadap hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya mengharuskan kita harusnya mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kita cari keridhaannya. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang syarat dan juga perkara-perkara yang diperbolehkan untuk kita melakukan ghibah padanya. Oleh karena itu, orang yang mungkin menjadi sasaran dalam ghibah di sini, kalau dia benar keimanannya, mestinya dia tidak membenci hal tersebut karena di sini tujuannya adalah untuk mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, di bagian penutup dari kitab ini, Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala menambahkan penjelasan, wa nakhtimu hadhihi ad-durus bima dzakarahu Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid fil mabhas at-tasi' min kitabihi Hajril Mubtadi'. Kita akan menutup pembahasan kitab ini dengan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala di pembahasan yang ke-9 dari kitabnya Hajrul Mubtadi', memboikot pelaku bid'ah. Ya, uqubatu man walal mubtadi'ah, di pembahasan tentang hukuman yang diberikan kepada orang yang loyal kepada pelaku bid'ah. Haitsu qala hafizahullah, ya, di mana beliau berkata, ya, ketika itu dinukil tentu beliau masih hidup, sekarang sudah meninggal rahimahullah. Kama annal mutakallima bil batili syaitanun natik fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Kama qala Abu Ali Ad-Daqqaq al-mutawaffa sanata 46 alil hijrah rahimahullah. Ya, kata beliau, sebagaimana orang yang berbicara dengan kebatilan, dia itu adalah syaitan yang bisa ngomong. Maka begitu pula orang yang mendiamkan kebenaran, maka dia adalah syaitan yang bisu. Jadi dua-duanya berisiko kalau tidak menempatkan pada tempatnya. Ya. Jadi ketika berbicara dengan kebatilan, dia sama dengan syaitan yang bisa ngomong. Sementara ketika kebenaran dia diamkan, maka dia sama dengan syaitan yang bisu. Ini seperti pernyataan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang meninggal tahun 406 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Baik. Wa minas sunani tsabitah, termasuk sunnah atau hadis yang sahih. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Wa qad qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ketika mengomentari hadis ini, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengomentarinya berkata, Fama farihal muslimuna bi syai'in ba'dal Islam farahahum bi hadzal hadis. Tidaklah kaum muslimin merasakan kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya mereka ketika mendengarkan hadis ini. Karena kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ya. Kalau kita mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, apalagi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Wa qad syaddada al-a'immatu an-nakira ala man naqadha asl al-i'tiqadi fataraka hajral mubtadi'ah. Hajrul mubtadi'ati. Maka sungguh para imam ahlu sunnah sangat keras mengingkari orang-orang yang menyelisihi landasan keyakinan atau landasan akidah ahlu sunnah wal jamaah ini, yaitu orang-orang yang meninggalkan sikap memboikot pelaku bid'ah. Jadi memboikot pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah ini merupakan bagian dari prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah, karena termasuk dari prinsip al-wala' wal-bara', menempatkan cinta dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa fi ma'radi radd Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ala al-ittihadiyah qala. Dan ketika Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan di sela-sela bantahannya terhadap pemahaman ittihadiyah, orang-orang yang menyatakan keyakinan kufur Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira, maha tinggi dan maha suci Allah dari ucapan yang sangat buruk tersebut. Kata Ibnu Taimiyah, wa yajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim aw dhabba anhum aw athna alaihim aw azzama kutubahum aw urifa bimusa'adatihim wa muawanatihim أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قاله إنه صنف هذا الكتاب. Wajib untuk memberikan hukuman pada setiap orang yang menisbatkan diri kepada mereka atau membela mereka atau memuji mereka atau mengagungkan kitab-kitab mereka atau diketahui dia membantu mereka dan menolong mereka, atau membenci orang yang mengkritik, meluruskan kesalahan mereka, atau orang yang memberikan udzur kepada mereka, ya, dengan mengatakan ucapan ini tidak diketahui apa hakikatnya, atau siapa yang mengatakannya, atau dia menulis kitab ini, berbagai macam udzur. Ini harus diberikan hukuman terhadap orang-orang yang mendukung atau membantu kebid'ahan, memberikan udzur kepada pelaku bid'ah seperti ini. Wa amthalu hadhihi al-ma'adhir allati la yaquluha illa jahilun aw munafiqun bal tajibu 'uqubatu kulli man arafa halahum wa lam yu'awin 'ala al-qiyami 'alayhim fa innal qiyama 'ala ha'ula'i min a'dhamil wajibati li'annahum afsadul 'uqula wal adyana 'ala khalqin minal mashayikh wal 'ulama'i wal muluki wal umara'i وهم يسعون في الأرض فسادا ويسدون عن سبيل الله. Masih kata beliau, ya. Dan hal-hal lain yang semisal udur-udur seperti ini, yang tidak akan diucapkan kecuali oleh orang yang jahil atau orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan wajib memberikan hukuman kepada semua orang yang mengenal keadaan mereka, tapi tidak menolong untuk menegakkan hujah membantah mereka. Karena sesungguhnya, menegakkan kebenaran terhadap mereka-mereka ini adalah termasuk kewajiban yang paling besar dalam Islam. Ya, karena mereka telah merusak akal, pemahaman manusia, merusak agama, ya, merusak terhadap sekelompok orang dari para masyayikh dan para ulama, mempengaruhi para ulama, mempengaruhi para raja dan para pemimpin dengan pemahaman yang sesat ini, dan mereka adalah orang-orang yang mengusahakan kerusakan di muka bumi dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian dikomentari oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Fa rahimallahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wasaqahu min salsabilil jannati amin. Maka semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk meminum dari sungai salsabil, mata air salsabil di surga nanti. Amin. Fa inna hadzal kalama fi ghoyati diqqati wal ahamiyah. Sungguh ucapan yang beliau ucapkan ini benar-benar merupakan ucapan yang sangat teliti dan sangat penting. Wa huwa wa in kana fi khususi mudhaharatil ittihadiyati illa annahu yantadhimu jami'al mubtadi'ati. Yang mana ucapan beliau ini, ya, meskipun khususnya ketika membahas penyimpangan al-ittihadiyah, orang-orang yang punya pemahaman tadi meyakini Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, pemahaman yang sangat kotor, na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini sesuai untuk dipraktekan kepada semua ahlul bid'ah. Semua pelaku bid'ah, bukan cuma dalam bid'ah ini saja. Fakullu man zahara mubtadi'an fa'adzamahu au adzama kutubahu wa nasyaraha bainal muslimina wa nafakha bihi wa biha wa asya'a ma fiha min bid'ain wa dhalalin wa lam yakshifhu fi ma ladayhi min zaygin wa ikhtilalin fil i'tiqadi inna man fa'ala dhalika fa huwa mufarritun fi amrihi wajibu qat'i sharrihi li alla yata'adda ila al muslimin. Maka semua orang yang membantu atau mendukung ahlul bid'ah dengan mengagungkannya atau mengagungkan kitab-kitabnya, menyebarkan kitab-kitabnya di kalangan kaum muslimin atau membesar-besarkannya, membesarkan pelaku bid'ahnya dan kitab-kitabnya, serta menyebarkan pemahaman bid'ah dan kesesatan yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut, dan tidak menjelaskan kesesatan dan kerusakan akidah di dalamnya, sungguh orang yang melakukan seperti ini berarti orang yang melampaui batas dalam urusannya. Wajib untuk kita segera memutus keburukan ini supaya tidak menular kepada kaum muslimin yang lainnya, tidak menimpa kaum muslimin yang lainnya. Wa qad ubtulina hadzal zamana bi aqwamin ala hadzal minwali yu'adzimuna almubtadi'ata wa yanshuruna maqalatihim. Sungguh musibah telah menimpa kita di zaman ini dengan keberadaan orang-orang yang mengikuti model seperti ini. Mereka mengagungkan pelaku-pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah serta menyebarkan ucapan-ucapan sesat mereka. Wala yuhadziruna min saqatatihim wa ma hum alaihi min adh-dhalal serta tidak memperingatkan keburukan-keburukan yang mereka lakukan dan penyimpangan-penyimpangan yang mereka ucapkan. Fahdharu abal jahlil mubtadi hadza na'udzubillahi minasyqa'i wa ahlihi. Maka waspadalah kalian kaum muslimin dari Abul Jahal, bapaknya kejahilan, ya, ahlul bid'ah seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kebinasaan dan orang-orang yang melakukan kebinasaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini pernyataan yang dinukil oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala untuk menutup pembahasan di kitab yang sangat bermanfaat ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan menjadi sebab untuk semakin menguatkan kita berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kitab ini telah selesai. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Demikian kajian kita di malam hari ini, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.